dan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathrati turuqil khair, dan di kesempatan sebelumnya kita telah masuk ke hadis yang pertama yang disebutkan oleh ahli imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadits yang berikutnya, hadits yang kedua. Berkata al-imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dan juga dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, di setiap pagi harinya atas setiap sendi-sendi salah seorang di antara kalian itu sedekah. Fakullu tasbihatin sodakoh, maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Wakullu tahmidatin sodakoh, dan setiap tahmid itu sodakoh. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil itu na'am shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu shadaqah. Wa amrun bin ma'ruf shadaqah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah dari kemungkaran shadaqah. Wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min adh-dhuha, dan mencukupi dari itu semuanya, mewakili itu semuanya, dua rakaat yang dia rukuk na'am padanya di waktu duha, yaitu sholat duha, dua rakaat duha, maka sudah mewakili itu semuanya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sulama, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bidhommis sin muhmalah wa takhfifil lam wa fathil mim, adalah al-mafsil. Sulama dengan dindomah sin na'am, dan diringankan na'am lamnya tanpa ditasdid dan di fathah mimnya, adalah mafsil, yaitu persendian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap macam dari kebaikan yang dikerjakan oleh setiap manusia untuk dirinya dengan ibadah, Demikian pula untuk na'am hak yang lainnya dengan berbuat kebaikan. Allah menjadikan itu semuanya sebagai sedekah. Na'am, sedekah untuk badannya. Apapun dari kebaikan yang dikerjakan seorang hamba untuk dirinya sendiri dari mengerjakan ibadah-ibadah. Na'am. Demikian pula setiap yang diusahakan oleh seorang untuk hak saudaranya dengan melakukan perbuatan kebaikan kepada mereka, itu Allah jadikan sebagai sedekah untuk badannya. Na'am, untuk segala sesuatu yang dia merasakannya dari kesehatan dan kesejahteraan kehidupannya. Na'am. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang datang dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sulama." Setiap paginya atau setiap persendian itu salah seorang di antara kalian, na'am, ada sedekahnya yang harus disedekahi di setiap harinya. Untuk seluruh tubuhnya, untuk setiap persendiannya. Naam, ya. Maka masing-masing dari setiap muslim itu punya tanggungan untuk mensedekahinya. Yang dikatakan, disebutkan bahwasanya badan itu memiliki 360 persendian. Jadi sebanyak itu pula, masing-masing dari setiap muslim punya tanggungan untuk bersedekah. Naam. Ya, dari setiap persendian tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Naam. Yang mana merupakan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar kepada hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk menyusun tulang-tulang tubuh manusia, persendian-persendian yang ada pada mereka. Naam, yang begitu sempurnanya. Naam. Barakallahu fik. Yang itu semuanya membutuhkan naam dari setiap tulang persendian tersebut untuk disedekai. Yang disebutkan 360 yang ada pada tubuh manusia dari tulang-tulang persendiannya. Itu membutuhkan untuk setiap manusia untuk bersedekah dengannya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu besar ini. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membimbingkan bahwasanya sedekah na'am tidak mesti dengan menggunakan harta, mal. Ya. Bisa dilakukan dengan yang lainnya. Yang mana setiap dari kebaikan yang dikerjakan oleh hamba, baik itu untuk dirinya sendiri kebaikannya dengan menjalankan ibadah-ibadah yang na'am dia lakukan, ataukah untuk orang lain, untuk saudaranya dengan dia berbuat baik kepada saudaranya, na'am, ya, yang manfaat kebaikan itu didapatkan oleh saudaranya, itu adalah merupakan sedekah, na'am, ya. Maka Rasulullah SAW membimbingkan bahwasanya setiap dari tasbih itu adalah merupakan sedekah. Setiap dari tahmid, tahlil, takbir, demikian pula memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, dan apapun itu dari kebaikan, itu adalah merupakan suatu bentuk sedekah. Naam, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu sedekah. Naam. Dari apa yang dia lakukan. Naam. Ya. Dan mencukupi itu semuanya, mewakili itu semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu mengerjakan pada setiap harinya 2 rakaat dari salat duha. Naam. Ya. Mencukupi dari itu semuanya. Naam, yang tadi masing-masing dari setiap muslim setiap harinya punya tanggungan na'am untuk bersedekah dari setiap persendian-persendian yang ada dalam tubuhnya. Sebanyak 360 persendian. Na'am. Barakallahu fiik. Dan mencukupi dari itu semuanya. dengan seorang itu mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini memberikan pelajaran faedah kepada kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wa fi hadzal hadits, di dalam hadis ini dalilun ala anna shadaqah tutlaq ala ma laisa bimal. Hadis ini memberikan faedah menunjukkan bahwa sedekah itu naam dimutlakkan terkadang bukan sesuatu yang berkaitan dengan harta. Enggak mesti sedekah itu harus dengan harta. Tapi dari kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya sendiri naam ataukah kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya, itu adalah merupakan naam sedekah. Ya, jadi sedekah itu enggak mesti dengan harta. Naam, bisa dengan tenaga. Naam, bisa dengan lisan. Ya, dari kebaikan-kebaikan membantu saudaranya, naam yang dia bisa membantunya dan yang lain sebagainya. Wa fihi aidan, dan juga padanya dalilun ala anna raka'atai duha sunnah, bahwasanya ya 2 rakaat ya duha itu merupakan sunnah. Naam, sunnatu kull yaum, sunnah untuk setiap harinya. Naam. Kenapa demikian? Li'anna idza kana kullu yaumin 'alaika shadaqah. Karena ketika setiap harinya masing-masing setiap muslim itu punya tanggungan untuk bersedekah, 'ala kulli 'adwin min 'adha'ika, atas setiap nama anggota tubuhnya, atas setiap persendian-persendian yang ada pada tubuhnya. Naam, wa kana raka'atan itu juz', yang mana 2 rakaat salat duha itu sudah mewakili. Naam, 360 persendian yang perlu disedekahi setiap hari. Ada tanggungan setiap muslim. Naam. Ya, mewakili itu ya dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha setiap hari, menunjukkan sunnah salat duha ini dilakukan juga setiap hari. Naam. Ya, karena terjadi khilaf dari kalangan para ulama terkait hukum naam salat duha ini apakah sunnah ataukah tidak. Sebagian mengatakan naam, dari kalangan para ulama salat duha itu bukan perkara yang disunahkan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya salat duha itu disunahkan bagi orang yang naam semalaman tidak mengerjakan salat tahajud. Adapun orang yang mengerjakan qiyamul lail salat tahajud di malam hari, maka tidak ada sunnah baginya untuk mengerjakan salat duha. Naam. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa sunnah ini sifatnya mutlak siapapun. Baik yang semalaman dia mengerjakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud, ataukah tidak. Maka sholat duha ini disunahkan bagi setiap muslim. Ya, dalilnya di antaranya hadis ini. Naam. Ya. Di saat masing-masing setiap muslim itu setiap harinya punya tanggungan untuk mensedekai dari persendian yang ada pada tubuhnya. Nah, yang sebanyak 360 itu. Ya. Itu mewakilinya, mencukupinya dengan hanya mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Naam. Di samping hadis-hadis yang lainnya menguatkan pendapat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan ausani khalili bi thalathin, kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan wala ada anhunna na'am hatta amut, dan aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan padaku hingga sampai aku meninggal. Datang dalam riwayat Abu Dawud disebutkan na'am la ada hunna min safarin wala hadirin, tidak pernah aku meninggalkan tentang 3 perkara wasiat yang Rasulullah wasiatkan kepadaku, baik di saat safar ataukah di saat aku dalam kondisi tidak safar. Apa 3 perkara itu? Na'am, siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari pada setiap bulannya. yang dengannya seorang itu seakan-akan dia puasa sepanjang masa. Naam. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, naam, ya, waraka'atai duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepadaku untuk mengerjakan 2 rakaat salat duha. Naam. Ya. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Dan wasiat yang ketiga, naam, yang beliau wasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Naam. Ya. Dan juga datang dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kurang lebih wasiat yang beliau wasiatkan nam kepada Abu Darda sama seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala ausani habibi, telah memberikan wasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitsalatsin, dengan 3 perkara. Lan ada ahunna maistu, aku tidak pernah meninggalkan 3 perkara tersebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepadaku selama hidupku. Naam. Apa 3 perkara ini? Bisya mitsalati ayyam min kulli syahrin. Ya, untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Wa sholati duha, disebutkan secara mutlak, dan mengerjakan salat duha. Naam. Wa an la anama hatta utir, dan untuk supaya aku tidak tidur sampai mengerjakan salat witir terlebih dahulu. Naam. Barakallahu fik. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya pendapat yang sahih, yang lebih kuat dalam hal ini bahwasannya, naam, sunnah, naam, sholat duha itu dikerjakan pada setiap harinya dan sifatnya mutlak, siapapun, baik yang memiliki amalan di malam hari, qiyamul lailnya ataukah tidak. Tidak terkhususkan bagi orang yang, naam, tidak sempat mengerjakan qiyamul lail saja, tapi berlaku untuk semuanya. Dengan dalil-dalil yang diantaranya kita sebutkan tadi. Naam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Beliau juga mengatakan, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala ahlul ilm, para ulama mengatakan, wa sunnatu duha tabtadi'u waktuha min artifa'i syamsi, naam, qadru rumh. Salat sunnah duha itu dimulai waktunya semenjak meningginya matahari seukuran 1 tombak, yakni hawali rubu' ila tsuluts sa'ah ba'da tulu, ya kurang lebih sekitar 1/4 ataukah 1/3 jam, naam, setelah terbitnya matahari, kurang lebih 15 atau 20 menit setelahnya waktu awal diperbolehkan untuk mengerjakan salat buka, ila qabil zawal, hingga sampai mendekati tergelincirnya matahari. Ila qabla zawal bi asri daqaiq, kurang lebih 10 menit sebelum tergelincirnya matahari. Naam. Ya, sebelum masuki waktu salat zuhur, kurang lebih ya 10 menitan kata beliau. Kullu hadha waqtun li salati duha. Ini semuanya antara tadi, naam, 1/4 ataukah 1/3 jam setelah terbitnya matahari hingga mendekati tergelincirnya matahari, semuanya itu adalah merupakan waktu, naam, mengerjakan sholat duha. Ya, fi ayyi waqtin fihi tusalli raka'atay duha, di waktu manapun, ya, waktu tersebut mengerjakan, naam, 2 rakaat sholat duha. Fa inna yujzi, maka yang demikian itu telah mewakili, telah mencukupi, naam, dari amalan-amalan yang lainnya dalam rangka untuk mensedekai setiap dari persendian tulangnya yang 360 persendian itu. Naam. Barakallahu fik. Lakin al-afdol, akan tapi yang lebih utama kata beliau, antakuna fi akhiril waqt, sholat duhanya itu dikerjakan di akhir-akhir waktu. Naam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat al-awwabin, al-awwabin yang dimaksudkan adalah al-mumti'in. Ya, kathirur rujuk ila Rabb, orang yang taat dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat atas dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-awwabin sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimallahu taala dalam Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud dengan al-awwab yaitu al-muti, sebagian mengatakan yaitu kathirun ar-ruju' ilallahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sholatnya al-awwabin itu ketika al-fisal, al-fisal yang dimaksud adalah anak-anak unta. Naam, ya, yang merasa kepanasan. Naam, tarmadu ketika ya, naam panas matahari sudah mulai menyengat. Maka itulah sholatnya al-awwabin ketika anak-anak unta sudah mulai merasakan kemanasan dari kerikil-kerikil yang ada. Naam, semakin bertambahnya panas yang demikian itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Qasim Asy-Syaibani radhiyallahu arhamallahu taala ana Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu ra'a qauman, melihat suatu kaum. Naam. Ya. Yusalluna minad duha, yang mereka sedang mengerjakan salat duha. Faqala, yang kemudian beliau mengatakan amala qad alimu anna shalah fi ghairi hadhihi afdal. Tidakkah mereka itu mengetahui bahwa salat salat duha, naam, selain dari waktu ini itu lebih utama. Jadi yang beliau ingkari bukan salat duhanya ya, tapi dari sisi waktunya. Seandainya dia mengerjakan di selain waktu ini, yang itu lebih utama waktunya. Naam, kapan itu? Kemudian beliau membawakan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Di saat mereka Zaid bin Arqam melihat, naam, ada suatu kaum yang sedang mengerjakan sholat duha. Naam, di awal-awal waktu ataukah di pertengahan waktunya. Yang kemudian beliau mengatakan amala qata alimu, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya sholat duha dikerjakan selain waktu ini lebih utama. Kapan itu? Hadis ini. Yaitu di akhir-akhir waktu, di saat anak-anak unta itu sudah mulai mengalami kepanasan. Di saat panas matahari sudah mulai menyengat. Naam. Ya, maka itu merupakan waktu yang paling utama. Ya, ketika seorang itu mengerjakan sholat duha. Naam. Dan tidak ada yang menjaga amalan ini kecuali mereka. Al-awwabin tersebut. Sehingga dikatakan sholatul awwabi. Mereka lah yang akan senantiasa menjaga sholat duha ini. Naam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang dihasankan di Sahih Al-Albani. Naam, rahimallahu ta'ala. Di mana, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau dihasan oleh beliau dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, la yuhafidu ala salati duha illa awwab. Naam, wa ya salatul awwabin. Tidak akan menjaga salat duha ini kecuali naam orang yang taat, orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya salatul awwabin. Maka salat duha itu adalah merupakan salatul awwabin. Salatnya mereka orang-orang yang taat, salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini waktu yang paling utama kata beliau. Naam, ya, di akhir waktu tersebut untuk mengerjakan salat duha. Naam, ya, salatul awabin hina tarmadul fisal, yakni hina taqumul fisal minar ramdha li siddati hararatiha, yaitu ketika anak-anak unta itu bangkit disebabkan karena panasnya kerikil-kerikil kecil yang ada padanya ketika dia menginjaknya. Walihada qala ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan inna ta'khir rak'atain duha, mengakhirkan na'am ya dua rakaat duha ila akhir waqt afdol min taqdim, yang lebih utama dibandingkan na'am mengedepankannya di awal waktunya. Sebagaimana juga An-Nawawi rahimallahu taala, na'am, beliau menyebutkan wa fihi fadilatu shalah, ketika menyebutkan hadis tadi, padanya memberikan faedah keutamaan sholat duha hadal waktu, pada waktu itu. Naam. Qala ashabuna, dan berkata sahabat-sahabat kami, mereka para ulama dari kalangan Syafi'iyah, wa afdal waktu sholat duha, itu merupakan na'am waktu sholat duha yang paling afdal. Wa in kana tajuzu min tul'i syamsi ila zawal, meskipun boleh na'am mengerjakan sholat duha itu semenjak terbitnya matahari, kurang lebih seperempat ataukah sepertiga jam setelahnya, 15 ataukah 20 menit setelahnya, sampai na'am sebelum tergelincirnya matahari, 10 menit sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam hadis ini pun memberikan faedah pelajaran kepada kita. Na'am, di samping apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, hadis ini pun memberikan faedah untuk semestinya seorang muslim itu senantiasa memperbanyak sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atas kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Naam. Kesehatan dan keselamatan yang Allah berikan kepadanya, dan juga dalam rangka dengan sedekah tersebut untuk mencegah dari bencana. Naam, karena di antara ya faedah keutamaan dari bersedekah adalah untuk daf'ul bala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin menyebutkan bahwasanya keutamaan-keutamaan bersedekah itu banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di antara faedah dari sedekah itu, kata beliau, innaha taqi masari asu wa tadfa'ul bala hatta innaha latadfa'u anidzalim. Sungguh sedekah itu mencegah dari kematian yang jelek, yang buruk, su'ul khatimah, atau yang semakna dengannya, mencegah dari kematian yang jelek. Dan dengan sedekah tadfa' bala, akan mencegah dari suatu bencana, petaka, musibah. Hatta innaha la tadfa'u na'am anidzalim, hingga termasuk di antara faedah sedekah pula, itu bisa mencegah dari kedzaliman orang yang berbuat zalim. Na'am, mencegah dirinya dari orang yang berbuat kedzaliman. Yang kemudian beliau membawakan perkataan Ibrahim An-Nakhai, qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala mengatakan wa kanu yarawna anna shadaqah tadfa 'anil rajul adz-dzulum, ataukah 'anil rajul adz-dzulum, ya, wa tudfi'ul khati'ah wa tahfadzul mal wa tajribur rizqa wa tafrahul qad wa tujibu thiqah billah wa husnul dzan bihi. Ibrahim An-Nakhai rahimallahu ta'ala mengatakan, dahulu mereka, nah orang-orang terdahulu, berpandangan bahwasanya sedekah itu mencegah na'am dari seseorang yang suka berbuat kedzaliman. Na'am. Ya, banyak berbuat kedzaliman. Dengan sedekah bisa mencegah dari kedzaliman mereka. Dan dengan sedekah juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan dengan sedekah akan menjaga harta benda yang dimiliki seorang hamba tersebut, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya akan mendatangkan rezeki. Naam. Dan juga dengan bersedekah akan melapangkan, menjadikan hati itu gembira, dan menjadikan sebab yakinnya dia serta husnudzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Ini di antara naam ya faedah dari bersedekah, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Ya, dengan hadis tadi. Naam, di mana setiap harinya kita itu naam punya tanggungan untuk mensedekai dari setiap persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita. Naam. Barakallahu fiik. Di sini pun memberikan faedah kepada kita, menunjukkan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Naam. Ya. Di mana hamba terkadang atau seringkali tidak sanggup ya untuk bersedekah dengan sejumlah sebanyak itu yang dianjurkan untuk setiap hari melakukannya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi harinya, setiap harinya, atau setiap persendian itu di antara salah seorang kalian itu ada tanggungan untuk mensedekainya. 360 persendian, berarti sebanyak itu pula. Terkadang atau seringkali, naam, gak mampu untuk melakukannya demikian itu. Naam. Seringkali kita terlalaikan darinya. Naam. Akan tapi yang demikian itu bisa mewakili. Naam. Dari sekian banyak. Dengan hanya mengerjakan. Naam. 2 rakaat sholat duha. Naam. Minimalnya. Syukur lebih daripada itu. Naam. Ya. Yang para ulama sebagian mengatakan bahwasanya paling banyak dari rakaat salat duha itu 8 rakaat sebagaimana yang itu di naam kerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi minimalnya 2 rakaat salat duha. Naam. Yang dengannya mewakili itu semuanya dari perkara-perkara yang terkadang ataukah seringkali setiap muslim tidak mampu untuk mengerjakannya di saat masing-masing setiap harinya dituntut untuk mensedekai dari setiap persendiannya. Nah, maka ini tentunya menunjukkan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala na'am berikan kepada hambanya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala hadis yang ketiga. Na'am anhu qala dan dari juga Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Diperlihatkan, ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku. Ya. Amalan-amalan kebaikannya, demikian pula amalan-amalan kejelekannya. Fawajadtu fi ma'asini a'maliha al-adha yumatu 'ala at-tariq. Dan aku mendapatkan ya di antara amalan-amalan kebaikannya itu adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Apapun itu bentuk gangguannya. Apakah berupa batu, kerikil, naam, duri, ranting, lubang, dan yang semisalnya. Ia berusaha untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu yang bisa memandorotkan orang yang lewat dari kan kaum muslimin. Naam. Wa wajadtu fi mawa'nam fi masawi a'maliha fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku mendapati di antara kejelekan-kejelekan dari amalan umatku tersebut, naam. An-nukha'ah. Ya, dahak. Naam. Yang ada di masjid yang tidak dikubur. Ya, dahulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pasir. Naam. Ya. Merupakan kejelekan keburukan ketika seorang membuang dahak ataukah membuang ingus ya ataukah ludah dalam kondisi tidak dikuburkan. Tidak ditutupi padanya. Tentunya sesuatu yang menjijikkan yang demikian itu. Maka merupakan bentuk dari kejelekan amalan. Naam. Ya. Ketika ada ingus atau dahak. Ya, semisalnya. Dalam kondisi tidak dibersihkan. Naam. Ya. Kalau terjadi di zaman kita sekarang ini. Waliyadubillah. Di saat kondisi masjid. Naam mayoritasnya. Ya. Keramik. Karpet. Ini semisalnya. Kalaupun ada berusaha untuk dibersihkan. Dengan cara apa? Naam. Dengan menggosoknya dengan kain ataukah tisu ataukah dengan cara yang lainnya. Berusaha untuk dibersihkan. Naam. Ya. Maka seakan-akan di sini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang dua amalan yang terkadang banyak di antara manusia yang mereka itu tidak memperdulikannya. Baik itu suatu kebaikan yang dengannya dia bisa berbuat, ya, dengan menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalanan. Naam, yang bisa memandorotkan, ya, orang yang lewat padanya. Yang itu ketika seorang melakukannya adalah merupakan bagian sedekah. Naam. Bahkan dalam hadis Nabi yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara cabang dari cabang keimanan yang sekian banyak jumlahnya. 7-10 sekian cabang keimanan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Naam, anal iman bid'un wa sab'una subatan, bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam, yang paling rendahnya imatatul adza anit thoriq. Naam, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u subatun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Naam. Ya, merupakan cabang dari cabang keimanan. Yang dengannya seorang itu ketika melakukannya, naam, merupakan sedekah. Naam. Ya, terkadang seseorang itu tidak memperdulikannya. Naam. Ya, meremehkan dan mengabaikannya. Naam, yang tidak semestinya seorang muslim itu meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Ya. Barakallahu fiik, apalagi memberikan dampak manfaat yang begitu besar bagi saudaranya. Kalau seandainya gangguan yang ada di jalan, apakah itu bentuknya, naam, ya, batu, ataukah ranting, ataukah duri, ataukah lubang, naam, yang dengannya bisa mendatangkan manfaat, terhindarkan saudaranya dari kemadharat yang bisa jatuh ya, ketika melewati jalan tersebut. Naam, ya, yang dampaknya bisa fatal ketika jatuh, yang sekarang ini rata-rata berkendaraan, ya kan? Subhanallah. Naam, lebih buruk lagi. Naam, kalau seseorang itu tanpa merasa bersalah buang sesuatu yang memadorotkan saudaranya sembarangan di jalan. Naam, ya, makan semangka selesai buang kulitnya di sembarangan jalan, kulit pisang atau yang semisalnya, ya kan? Naam, hatam buang air sekalipun ketika menjadikan licin suatu jalan itu, ini pun bisa termasuk di dalam. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang amalan yang naam itu tidak dihiraukan, diremehkan. Naam. Kebanyakan dari manusia. Nah, terkait kebaikannya tadi, tidak mempedulikan ketika ada gangguan di jalan untuk menyingkirkannya, untuk menjauhkannya, berusaha menghindarkan yang demikian itu dari saudara yang kaum muslimin supaya tidak termantoronkan. Nah, kejelekannya terkait sesuatu yang mengotori yang ada di masjid, digambarkan di sini adalah dahak. Masuk di dalamnya hal-hal yang itu membuat kotor di masjid. Nah, barakallahu fiik. Apapun itu bentuknya. Naam, sesuatu yang ya menyebabkan masjid ya kotor karenanya. Barakallahu fiik. Ya, wal iyadu billah. Seakan-akan yang demikian itu pun juga naam perkara yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Naam, adanya sesuatu yang mengotori di masjid. Naam. Ya, tidak berusaha untuk membersihkannya. Yang dari hadis ini memberikan faedah kepada kita untuk setiap muslim jangan meremehkan sedikit pun dari aman kebajikan dan jangan meremehkan sedikit pun dari aman kejelekan. Tidak semestinya seorang muslim demikian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun yang berbuat aman kebajikan sekecil apapun walaupun seberat naam semut kecil sekalipun pasti akan diperlihatkan amalannya, baik kebaikan demikian pula kejelekan. Sehingga seorang muslim nggak pantas untuk meremehkan sekecil apapun dari amal kebaikan, karena dia tidak tahu bisa jadi amal yang kecil itu menjadikan sebab datangnya rahmat Allah kemudian masuk ke dalam jannah. Sebaliknya pula. Naam, tidak semestinya seorang itu meremehkan sekecil apapun dari kejelekan, dosa, kemaksiatan. Dia tidak tahu bisa jadi itu akan mengakibatkan dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Naam, ya. Dalam hadis ini pun memberikan faedah targhib bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga kebersihan masjid dari segala sesuatu yang menyebabkan kotornya masjid, apapun itu bentuknya. Meskipun sampah yang sekecil apapun, berusaha untuk dijauhkan dari. Nah, ya, hasungan di sini. Dan itu masuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkar fi ismuhu yusabbihu na'li lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan agar supaya diagungkan. Naam. Bentuk pengagungan disebutkan. Naam. Pengagungan terhadap masjid di antaranya yaitu membersihkan, menjaga kebersihan masjid. Dari salah satu makna, dari makna mengagungkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk ditinggikan. Di antara makna yang terkandung dalam ayat itu, naam, meninggikan, mengagungkan rumah Allah yaitu menjaga kebersihannya. Ya. Dan juga di sini memberikan faedah kepada kita hadis ini, asungan pada setiap muslim untuk melakukan semampunya dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan manfaat kepada saudaranya dan menghindarkan naam perkara-perkara yang bisa memadorotkan terhadap saudaranya. Tergambarkan dari apa? Imatatul adha anitorik, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan supaya memberikan manfaat ya kepada saudaranya, supaya menghindarkan saudaranya dari kemadorotan. Wallahu ta'ala alam suab, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Naam, di kesempatan malam hari ini semoga kita bisa mengambil faedah pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.